إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Jamaah Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat-Nya kita diberikan kesempatan pada subuh hari ini untuk dapat menghadiri salat subuh berjamaah. Yang ini merupakan salah satu nikmat yang luar biasa yang tidak banyak, yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Terlebih lagi ini adalah hari ketiga di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan ini. Tentu kita telah menyaksikan saudara kita yang dahulu hadir bersama kita di dalam masjid ini atau di masjid yang lain, tapi di bulan ini kita sudah tidak bisa melihatnya lagi. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang karena beliaulah kita berpindah dari jalan kegelapan menuju jalan yang penuh dengan cahaya, yaitu cahaya Islam. Berikutnya, kami wasiatkan bagi diri kami sendiri dan bagi seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan memupuk ketakwaannya, karena takwa itu merupakan sebaik-baik bekal. Takwa itulah yang menjadi tujuan dari adanya ibadah puasa ini. Sebagaimana Allah firmankan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian. Yang mana yang lainnya adalah, yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian sebagaimana kami sampaikan sebelumnya bahwasanya takwa itu adalah sebaik-baik bekal, itu pun Allah sudah firmankan. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa itu tidak menafikan bahwasanya kita merupakan manusia yang penuh dengan kekurangan. Takwa itu tidak menuntut kita untuk menjadi manusia suci terlebih dahulu, kemudian kita bisa meraih ketakwaan tersebut. Maka siapapun kita, apapun latar belakang kita, janganlah kita meremehkan dari wasiat takwa. Siapapun kita, mau kita berbuat salah seberapa banyak pun, kita masih punya kesempatan untuk bertakwa. Maka jangan putus asa untuk senantiasa mengejar ketakwaan tersebut. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan solusi kepada kita. Dalam hadis arba'in, Imam An-Nawawi menukilkan sebuah hadis yang berbunyi, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan kuncinya berikut ini, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan sertakanlah pada setiap keburukan itu kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tadi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa dari mengejar ketakwaan ini. Karena siapapun yang bertakwa, siapapun dia, sejelek apapun perbuatan dia, ketika dia mau untuk berubah, mau untuk menyertakan dari setiap perbuatan jeleknya itu kebaikan, niscaya Allah akan menghapuskan keburukannya. Berikutnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara takwa, maka tak luput pula kita bahas tempat takwa tersebut. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Sambil menunjuk dadanya 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Maksudnya adalah takwa itu berada di dalam hati. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan hati-hati kita. Takwa tidak akan bertempat pada hati seorang yang tidak bersih. Maka kita perlu memperhatikan kebersihan hati kita. Maka kebersihan hati itu, atau hati yang bersih itu adalah hati yang terbebas dari 2 penyakit, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat sederhananya adalah kerancuan pikiran. Syahwat itu merupakan kecenderungan terhadap kesenangan. Ya. Penyakit syubhat ini bisa ditanggulangi dengan banyak belajar. Dengan banyak belajar, banyaknya wawasan ilmu yang perantaranya mungkin menghadiri banyaknya pengajian, majelis tadabbur Quran, itu akan mengentaskan kita dari kotoran yang satu ini, syubhat. Sedangkan syahwat inilah, syahwat merupakan kecenderungan terhadap kesenangan-kesenangan dunia, yang mana tata caranya adalah dengan banyak melatih diri kita. Sebagaimana kita ketahui, ketika kita kecil, kita cenderung senang untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak ada gunanya untuk kita, tapi hanya senang saja. Maka orang tua kita pun mendidik kita untuk menahan kesenangan itu dengan berbagai cara, sampai akhirnya kita mampu membedakan mana barang yang layak untuk dibeli, mana yang tidak. Demikianlah salah satu contoh sederhana dalam menghadapi syahwat. Dan kecenderungan terhadap perkara-perkara dunia ini banyak kita jumpai dalam kehidupan kita. Tetapi Allah telah menjadikan bulan Ramadan sebagai salah satu bulan untuk melatih diri kita menjadi insan yang bertakwa. Setidaknya dalam bulan Ramadan ini ada 4 perkara yang bisa kita latih dalam rangka menghindari penyakit syahwat tadi. Di antara penyakit, penyebab yang mengotori hati yang datang dari syahwat itu adalah setidaknya ada 4 perilaku berlebihan. Yang pertama adalah berlebihan dalam makan dan minum. Kemudian yang kedua, berlebihan dalam tidur. Yang ketiga, berlebihan dalam bicara. Dan yang keempat, berlebihan dalam bergaul. Terkait berlebihan dalam makan dan minum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Yang artinya, makan dan minumlah kalian, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Lalu bagaimana tata cara makan dan minum itu sebenarnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis menyatakan bahwasanya sebenarnya makan dan minum itu cukup beberapa suap saja yang itu dapat membantu untuk menegakkan tulang punggung kita. Artinya makan dan minum seperlunya sehingga kita bisa beraktivitas. Namun apabila kita kesulitan untuk mengatur, ada tolak ukur lainnya, yaitu membagi perut ini menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk nafas. Itu terkait yang pertama, hendaknya kita tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Yang kedua adalah berlebih-lebihan dalam tidur, yang mana dalam bulan Ramadan ini siang dan malamnya itu penuh berkah. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita disibukkan dengan banyak ibadah. Maka perlu bagi kita di bulan Ramadan ini untuk rajin-rajin menghidupkan malam-malam kita. Jika siang kita disibukkan, mungkin disibukkan dengan aktivitas bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, malamnya di bulan Ramadan kita bisa memperbanyak kesibukan untuk beribadah. Salah satunya adalah memperbanyak qiyamul lail. Tentu ada motivasi bagi aktivitas di malam hari ini. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ughfira lahu ma taqaddama min dzambih." Yaitu barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan dalam keadaan beriman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ini suatu motivasi yang luar biasa bagi kita, sehingga hendaknya kita menghidupkan malam-malam kita dengan banyak sholat, di samping sholat tarawih tentunya. Dan tentu ada motivasi lainnya dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatan." Siapa saja yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala sholat semalam penuh. Ini merupakan satu motivasi agar kita bersemangat dalam menjalankan ibadah sholat di malam hari. Itu terkait yang kedua. Yang pertama tadi, tidak berlebihan dalam makan dan minum. Kemudian tidak, yang kedua, tidak berlebihan dalam tidur. Yang ketiga, yaitu tidak berlebihan dalam berbicara. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor dan berperilaku dengannya, maka Allah tidak membutuhkan dari mereka dalam hal meninggalkan makanan dan minumannya. Dalam hadis lain, Nabi mengaitkan perbuatan fisik, tepatnya lisan kita, dengan efek dari keimanan kita. Beliau bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Tidaklah keimanan hamba itu tegak atau istiqomah sampai hatinya istiqomah, dan tidaklah hati seorang hamba itu istiqomah sampai lisannya juga istiqomah. Maka penting bagi kita untuk menjaga lisan kita dari banyaknya berkata-kata yang tidak penting, dari banyaknya berkata-kata kotor, karena itu akan berdampak pada hati kita. Dan jika hati kita terdampak dengan lisan yang kotor, tentu itu akan berdampak juga pada keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian perkara yang pertama, tidak berlebihan makan. Kedua, tidak berlebihan tidur. Ketiga, tidak berlebihan dalam berkata-kata atau berbicara. Dan yang keempat, tidak berlebihan dalam bergaul. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, "Wa kullu man khalaqa an-nas kathurat ma'asihi wa in kana taqiyya." Siapa saja yang bergaul dengan manusia, maka akan banyak maksiatnya walaupun ia termasuk orang yang bertakwa. Maka ini merupakan tanda bahwasanya mau kita berusaha untuk bertakwa sebanyak apapun, apabila kita tetap berlebih-lebihan dalam bergaul, maka kita akan mudah terperosok dalam kemaksiatan teman-teman kita. Namun demikian, bukan berarti kita dilarang sama sekali untuk bergaul. Akan tetapi hendaknya kita bergaul sesuai dengan hajat keperluan kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fudulul mukhalaqah fihi khasaratud dunya, fihi khasaratud dunya wal akhirah, wa innama lil abdi ay ya'khudha minal mukhalaqati bimiqdaril hajah. Banyak bergaul itu dapat mendatangkan kerugian di dunia dan akhirat. Selaku hamba, hendaknya bergaul sesuai dengan kadar hajatnya saja. Maka salah satu perkara yang bisa membantu kita untuk tidak terlalu banyak berlebihan dalam bergaul dengan manusia di bulan Ramadan ini, hendaknya kita memperbanyak iktikaf untuk bermuhasabah, dan juga untuk dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah empat hal yang bisa kita targetkan di bulan Ramadan ini, yaitu mengurangi berlebih-lebihan dalam makan dengan cara mengatur porsi makan kita. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan dalam tidur dengan menghidupkan malam-malam kita dengan sholat. Kemudian yang ketiga, tidak berlebih-lebihan dalam berbicara. Dan yang keempat, tidak berlebih-lebihan dalam bergaul dengan manusia. Dan salah satu perkara yang bisa membantu adalah memperbanyak iktikaf. Maka hendaknya setiap kita masuk ke dalam masjid, kita niatkan untuk memperbanyak iktikaf. Kita niatkan untuk iktikaf dan tinggal lebih lama di masjid daripada waktu-waktu yang biasanya. Bisa digunakan untuk bermajelis, bisa digunakan untuk sholat sunnah, tentunya di waktu-waktu yang tidak terlarang. Bisa digunakan juga untuk tilawah Al-Quran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tetapi sebelum diakhiri, perlu kami himbau, hendaknya di bulan Ramadan ini kita niatkan untuk senantiasa totalitas dalam beribadah. Jangan mungkin lebih ditambah sedikit semangatnya daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian hendaknya kita niatkan pula dari target-target yang kita canangkan di bulan Ramadan ini untuk dilanjutkan ketika nanti Ramadan telah selesai. Maka siapa yang berpuasa mungkin nanti bisa memperbanyak puasa sunnahnya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Yang terbiasa untuk melatih sholat, diteruskan sholat sunnahnya di setelah bulan Ramadan. Siapa yang mulai belajar Al-Quran, diistiqomahkan untuk terus belajar dan tilawah setiap hari setelah bulan Ramadan. Karena salah satu tanda diterimanya amal seorang hamba adalah datangnya kebaikan setelahnya, atau kemudahan untuk beramal baik setelahnya, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir, min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min jazaa'is sayyi'ati as sayyi'atu ba'daha, yang artinya adalah di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Maka demikian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan subuh hari ini. Semoga dapat diambil faedah dan dimanfaatkan. Adapun salah kata yang berasal dari kami, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.